need your loving. Sekitar Senayan, tak sengaja kita berjumpa dan bertatapan. Dan aku lihat dirimu dengan pangeran kecil, mungkin bertugas untuk menjagamu. Kau bilang aku masih tampan, senyummu masih juga menggoda. Kau tanya, adakah waktu untuk berdua denganku? Kalau rindu, rindu saja dalam hati. Kalau kangen, simpan saja di relung yang terdalam. Jangan lupa, kita kini berbeda dengan dulu. Kau dan aku sudah ada yang punya. Sekitar Senayan masih saja kita curi-curi saling pandang. Kau makin manis menawan, betapa beruntung dia yang mendampingimu. Kau bilang aku masih tampan, senyummu masih juga menggoda. Kau tanya, adakah waktu untuk berdua denganku? Kalau rindu, rindu saja dalam hati. Kalau kangen, simpan saja di relung yang terdalam. Jangan lupa, kita kini berbeda dengan dulu. Kau dan aku sudah ada yang punya. Senyummu masih juga menggoda. Kau tanya, adakah waktu untuk berdua denganku? Kalau rindu, rindu saja dalam hati. Kalau kangen, simpan saja di relung yang terdalam. Jangan lupa, kita kini berbeda dengan dulu. Dan aku sudah ada yang rindu, rindu saja dalam hati. Kalau kangen, simpan saja di relung yang terdalam. Jangan lupa, kita kini berbeda dengan dulu. Kau dan aku sudah ada yang punya. Kau dan aku sudah ada yang punya. Kau dan aku sudah ada yang punya.